Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Nathrul Wurud ala Ha'iyati Ibn Abi Dawud, yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali rahimahullah. Kita sampai pada bait walaysa bimaulutin walaysa biwalidin walaysa lahu sibhun ta'ala al-musabbahu, sampai pada bait syair yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah Ibn Sulaiman Al-As'ad rahimahullah, bahwa Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak ada penyerupaan sesuatu yang serupa dengan Allah Zat yang Maha Suci. Kemudian kalimat ini sudah dijelaskan oleh Syekh Al-Alamah Zaid bin Muhammad rahimahullah dengan menyebutkan beberapa dalil dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang beliau sebutkan di sini adalah ayat yang ada dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Dan antum ada PR, kenapa surat ini disebut surat Al-Ikhlas? Iya, PR tak is? Iya, iya. Jawabannya apa, Sam? Mal jawab. Karena maknanya tauhid. Betul, maknanya tauhid. Begitu, Dar. Dibangun di atas keikhlasan. Begitu. Yes. Iya, Bas. Begitu. Jawabannya, kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas? Apa dulu jawabannya? Mas Yono masih ingat? Kayaknya sudah pernah kita baca. Kayaknya, saya juga agak lupa hanya. Ya, kayak ya. Iya. Di mana kita lewati? Tafsir. Tafsir Al-Ikhlas. Iya. Kalau tidak salah dulu mungkin sudah kita baca dalam Salatul Usul juga pada sarahnya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Usay, kalau tidak salah ya, yang beliau rahimahullah hafizahullah taala menjelaskan bahwa Kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Ikhlas? Karena orang yang membaca, yang memahami dan mengamalkannya, dia akan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Orang yang membaca dan memahaminya, dia akan mengikhlaskan, menunjukkan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Sehingga orang yang membaca dan memahaminya, dia menjadi mukhlis. Orang yang mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Ini kalau tidak salah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau Salah Satu Usul. Bisa juga dilihat pada tafsir surat ini, surat Al-Ikhlas, tafsirnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Itu di antara ayat yang disebutkan oleh beliau. Wa ghairuha katsir, kata beliau, dan selainnya adalah banyak. Wa ma dzalika illa likamali ghinahu azza wa jal, fala yahtaju ila sahibatin wala yahtaju ila waladin. Yang demikian itu dikarenakan kesempurnaan kayanya Allah azza wa jal, sehingga Allah tidak butuh kepada istri, tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada penolong, tidak butuh kepada pembantu. Bahkan Allah adalah al-ilahul haq, al-wahidul ahadus samad, la'alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahkan Allah adalah ilah, sesembahan yang benar, yang esa, yang tunggal. As-samad, tempat bergantung, yang Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang sekufu, yang sama, yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihi aqidatul mu'minina fi rabbihim azza wa jal. Ini adalah keyakinan orang-orang yang beriman tentang Rabb mereka yang maha perkasa, maha mulia pada ketinggiannya. Qala subhanallah, yang maha suci mengatakan, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian adalah sembahan yang tunggal. Jadi sesembahan manusia, sesembahan jin itu tunggal, esa. La ilaha illahu, tidak ada sembahan yang benar kecuali dia. Tidak ada sembahan yang pantas untuk diibadahi selain Allah. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah itu maha pemurah. Allah berikan kepada para hambanya dengan berbagai macam anugerah. Allah juga penyayang kepada para hambanya yang beriman, yang bertakwa, yang taat kepadanya. Wa qala azza wa jalla, dan Allah yang maha tinggi mengatakan, fa ilahukum ilahu wahid, falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Maka sesembahan kalian adalah sembahan yang esa, yang tunggal. Sesembahan kalian adalah esa, tunggal, yaitu Allah. Falahu, maka kepadanya lah aslimu, hendaknya kalian menyerahkan diri. Apa faedah di sini falahu aslimu? Faedahnya apa? Apa faedahnya Mas Karjo? Apa Mas Teguh? Faedahnya apa? Falahu aslimu. Faedahnya apa di sini? Kalimat ini yang ada kitab, apa Bas faedahnya Bas? Faedahnya apa Bas? Apa Yas? Faedahnya Yas? Falahu aslimu, maka hanya kepadanya lah apa? Aslimu, kalian hendaknya menyerahkan diri, pasrah. Apa faedahnya? Apa Mas Yono? Di sini apa? At-taqdim haqquhu at-ta'khir yufidu at-takhsis al-khasr al-qasr wal hasr, pengkhususan dan pembatasan. Hanya kepada Allah hendaknya kalian berserah diri. Karena lahu, lahu apa ini bentuknya faiz? Lahu. Bentuknya apa ini? Lahu. Lahu ya, ingat, bukan lauknya tahu, bukan lahu. Jar majrur. Jar majrur itu asalnya di belakang, di sini dikedepankan. Asalnya fa aslimu lahu, tapi menjadi falahu aslimu. Faedahnya adalah menyerahkan diri itu khusus kepada Allah. Pasrah itu hanya kepada Allah. Wa basyiril mukhbitin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang mukhbit, orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk. Maka orang-orang yang taat, orang-orang yang tunduk, mereka adalah orang yang beruntung. Merekalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Orang yang taat, orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan sesembahan adalah ilahun wahid. Sesembahan itu hanya satu. Wa qala tabaraka wa ta'ala, dan telah berkata yang maha suci dan maha tinggi, Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang benar untuk diibadai kecuali Dia. Al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup, yang menegakkan dirinya sendiri dan menegakkan selainnya. Qayyum, Allah itu maha hidup. Yang lain mati, Allah tetap hidup dan menghidupkan yang lain. Allah maha menegakkan, menegakkan makhluknya. Di sini la ilaha illa hu, tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Ila ghairi dalika minan nususil lati tadullu ala anna Allah tabaraka wa ta'ala huwal wahidul ahadus samadul ladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan lain sebagainya dari ayat-ayat, dari nas-nas, dari ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan atas sesungguhnya Allah yang maha suci dan maha tinggi adalah wahid, tunggal. Allah itu tunggal, sesembahan itu tunggal. Al-Ahad, Esa. As-Samad, Allah itu tempat bergantung. Alladzi lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sekufu, yang sama, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lahul asmaul husna, milik Allah lah nama-nama yang husna. Walau sifatul kamalil wal jalal, dan bagi Allah sifat-sifat yang sempurna lagi mulia. Alladzi ja'at nususuha fil kitab wa sunnah, yang datang nas-nas dalil-dalilnya dari Alkitab, Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal, Allah tempat bergantung, dan Allah memiliki nama-nama yang husna. Yang nama-nama Allah ada berapa, Khalid? Hah? 99 saja. Saja, Fis. Tidak atau tidak tahu? Gini itu maksudnya gini itu tidak tahu apa tidak ada? Mat, Rahmat, 99 saja. Iya apa tidak? Tidak. Ya terus berapa? Berapa akil katanya? Tidak terbatas. Yang disampaikan kepada kita dari Al-Quran dan As-Sunnah 99, dan itu bukan pembatasan. Sebagaimana dalam doa atau dalam zikir yang kita baca, dalam doa apa yang ada tentang nama dan sifat Allah? Doa apa, Sam? Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Ya gitu. Terusnya apa? Yes. Terus? Doa apa itu? Doa ketika sedih. Doa ketika apa? Sedih. Di situ Allah, Rasulullah mengatakan atau mengajari kita, as'aluka bikuli ismin huwalak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au alamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta fil ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan seluruh nama yang telah engkau berikan untuk dirimu, atau yang telah engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang telah engkau ajarkan kepada utusanmu, atau yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang berada di sisimu. Maka dari hadis itu kita ketahui bahwa nama Allah itu apa? Di sisi kita tidak terbatas, tidak ada batasan tertentu, hanya yang diketahui atau yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya ada 99 nama. Allah memiliki nama yang husna dan sifat yang sempurna, tidak ada kekurangannya. Dan dalil yang menunjukkannya banyak dari Al-Quran dan As-Sunnah. Qala wa qawluhu rahimahullah, wa laysa lahu sibhun ta'ala al-musabbahu ay laysa lillahi sabihun min makhluqatihi wa laysa lahu mathilun wa la kufu'un lahu wa la niddun lah. Tidak ada yang serupa dengan Allah dari makhluknya. Tidak ada mathil. Apa bedanya sibhun dan mathilun? Bedanya apa? Bahasa kita sama, serupa. Bedanya apa antara sibhun dan mathilun? Bedanya apa? Apa Mas Teguh? Mas Har, bedanya apa sibhun dan mathilun atau mithlun? Kan ada tamthil dan ada tasbih, yaitu bedanya apa? Mas Yon, Mas Karjo, Mas Tri, tidak ada yang ingat bedanya? Kalau sibhun ini serupa dari beberapa sisi, tapi kalau mathilun ini sama dari semua sisi. Bedanya apa? Kalau mathil itu sama dari semua sisi, semua sisinya sama. Tapi kalau syabihun ini sama dari beberapa sisi. Ada sisi yang sama, tapi ada sisi yang berbeda, itu sibhun. Jadi perbedaannya apa? Kalau mathilun semua sisi, kalau sibhun cuma beberapa sisi. Wallahu a'lam. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, tidak ada sesuatu pun yang sekufu yang sama dengan Allah, dan tidak ada tandingan bagi Allah. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana yang Allah katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini Allah menafikan apa? Penyerupaan. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Menafikan apa? Meniadakan penyerupaan. Dan Allah menetapkan nama, yang nama ini mengandung sifat. As-Sami, Allah Maha mendengar. Al-Basir, Allah Maha melihat. Fanafallahu tabaraka wa ta'ala an yakuna lahu syabihun min khalqih. Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan ada penyerupaan dari makhluknya dengan Allah. Ballahul kamalul mutlak zatan wa asma'an wa sifatin. Bahkan bagi Allah kesempurnaan secara mutlak. Dari segala sisi Allah sempurna. Zatan, zatnya. Wa asma'an, dan nama-namanya. Wa sifatin, dan sifat-sifatnya. Haidar, sudah sampai maful bi? Punya kitab? Oh, tidak ada. Siapa yang punya kitab? Muhammad. Di situ zatan, wa asma'an, wa sifatin. Kenapa kok sifatin? Sudah sampai atop? Sudah? Yes? Sudah? Ya. Kok sifatin? Temannya tan, an, kok tin ini? Kenapa ini? Jadi ada kitab? Ada. Kenapa, Mat? Kenapa? Kenapa, Bas? Kok tin? Apa, Pak, ya? Kenapa yang ada kitab? Mas Wari yang ada kitab. Mas Yono? Mas Parti, terakhir Yusuf, kenapa ini? Kok tin? Temannya zatan wa asma'an wa sifatin, kenapa kok tin? Kenapa? Ayo kenapa? PR benar ya? PR. Idhwal khaliku wa ma siwahu makhluk. Ketika Allah itu adalah khalik, Allah itu khalik, pencipta. Wa ma siwahu dan selainnya adalah makhluk. Maka apa? Berbeda. Allah maha sempurna. Kenapa? Karena khalik. Selainnya penuh dengan kekurangan karena makhluk. Wa huwa ar-rabbu wa ma siwahu marbub. Allah adalah Rabb yang mengatur dan selainnya apa? Diatur. Allah yang mengatur, yang selainnya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ma'budu wa ma siwahu abdun. Allah itu yang diibadahi, yang disembah dan selainnya apa? Menyembah, beribadah, hamba. Wa huwa sahibul kamalil mutlaq wa ma siwahu mahalun naqsi. Allah adalah pemilik kesempurnaan yang mutlak, kesempurnaan dari segala sisi yang tidak ada kekurangannya. Dan selain Allah adalah tempat kekurangan. Wa huwal ghani wa ma siwahu muftakirun ilaihi wa muhtajun ilaihi. Allah itu maha kaya, ghani, dan selain Allah itu fakir dan butuh kepada Allah. Allah maha kaya, selainnya apa? Fakir, butuh kepada Allah. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana yang Allah katakan, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, berapa manusianya? An-nasu itu satu atau berapa, Mas Satyo? An-nasu banyak atau satu? Banyak. Lo mufradnya apa? Tidak ada mufradnya. Yakin? An-nasu lafad, lafadnya mufrad, maknanya jamak. Tidak ada lafad mufradnya. Tidak ada lafad mufradnya. Lah kalau al-insanu, al-insanu mufrad apa jamak, Mas Teguh? Al-insanu di sana masih ada insun. Iya toh? Insun. Minal jinni wal ins. Nah, insun. Ada insanun, ada insun. Kalau insan apa, Mas Satyo? Iya, semua anas manusia, insan juga manusia, insun juga. Iya. Mufrad apa jamak insanun? Jamak. Mufradnya apa, Mas Karjo? Mas Wari ingat kayaknya. Dulu sudah kita lewati ini, ya. Di Durusulugo ya, jilid pertama. Iya, Pak Yo ya, jilid pertama kan? Iya. Apa, Mas Yono? Apa tadi? Insanun jamak itu ya, Mbak ya? Nah, betul apa salah? PR tambah satu. Yang pertama tadi apa? Sifatin. Yang kedua, insanun mufrad apa jamak? Insun mufrad apa jamak? Gandengannya dengan annasu ya. Wahai manusia, kalian adalah fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Dan Allah adalah al-ghani, maha kaya, al-hamid, maha terpuji. Allah mengatakan apa? Kalian manusia itu fakir. Sekaya apapun manusia, dia fakir, dia butuh. Dia butuh kepada Allah. Sekaya apapun, sehebat apapun, manusia itu fakir, miskin kepada Allah. Butuh kepada Allah. Dan Allah adalah maha kaya. Hadza huwa mu'taqadu ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Yusbituna li rabbim sifatil kamali wa yanfuna an sifatin naqsi. Apa keyakinan ahlu sunnah wal jamaah? Menetapkan untuk Rabb mereka sifat-sifat kesempurnaan dan meniadakan dari Allah sifat-sifat kekurangan. Ahlu sunnah meyakini bahwa Allah maha sempurna, yang suci dan bersih dari segala kekurangan. Wa yarudduna ma qalahu ahlu tasbih wa ahlu ta'til binususil kitab wa sunnah alwadihatil bayyinah. Dan ahlu sunnah membantah apa yang dikatakan atau pendapatnya ahlu tasbih dan ahlu ta'til, orang yang menyerupakan Allah dan orang yang menolak nama dan sifat Allah. Apa bantahan ahlu sunnah? Bin nususil kitabi wa sunnah, dengan nas dalil dari Al-Quran dan as-sunnah. Al-wadihah al-bayyinah. Nas dari as-sunnah tersebut apa? Dari Al-Quran dan as-sunnah tersebut, wadihah, jelas. Bayyinah, terang. Sudah jelas, terang sama gamblang, tidak ada kesamaran. Bal wa yurudduna ala kulli man khalafa min ahli al-bid'ah wal dhalal. Bahkan ahlu sunnah membantah setiap orang yang menyelisihi mereka, menyelisihi ahlu sunnah, dari kalangan ahli bid'ah dan ahlu dhalal, orang-orang yang sesat. Karena kesesatan dan kebid'ahan harus dibantah, harus dijelaskan, supaya jelas perkaranya, supaya manusia selamat dari kesesatan dan selamat dari kebid'ahan. Maka harus dijelaskan, besar ataupun kecil bid'ah harus dijelaskan, besar ataupun kecil kesesatan harus diterangkan, supaya umat tahu dan bisa menjauhinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala masukkan kita termasuk ahlu sunnah wal jamaah yang selamat di dunia dan di akhirat kelak. Subhanahu asyhadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadalu barakallahu fikum.